الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Ya masyhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-88 dan sampai ke-90. Kata Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-An'am, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi." Demikianlah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi petunjuk adalah mauhibah, pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diberi petunjuk hendaknya dia menjaga petunjuk itu, menjaga hidayah itu agar supaya tidak hilang dan tetap bersamanya masuk ke alam akhirat dengan cara senantiasa menambah ilmu dan iman sehingga semakin kuat dan semakin kokoh. Kita senantiasa butuh tambahan hidayah, tambahan ilmu, tambahan iman. Wallahul musta'an. Telah disebutkan di pertemuan kemarin tentang wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu. Dua rasul mulia ini, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, memiliki kemiripan dari sisi bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau meninggalkan keluarganya, kerabatnya, baik, karena kesyirikan yang ada pada mereka, penentangan yang ada pada mereka, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam, wa a'tazilukum bima tad'una min dunillah, dan aku meninggalkan kalian, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam keluarga yang saleh. Ini anak-anak keturunan yang saleh. Ishaq. Baik. Dan setelah Ishaq, Yaqub. Baik. Dan setelah Yaqub, Yusuf. Barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah Ibrahim, kecuali dari keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga beliau dikelar dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Barakallahu fikum. Demikian juga Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ketika kaumnya enggan untuk mengimaninya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan kaumnya dan menenggelamkan seluruh penduduk bumi kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan beliau di atas perahu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada manusia yang ada di atas muka bumi pada saat itu kecuali mereka-mereka yang ada di atas perahu Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ternyata tidak ada manusia yang memiliki keturunan setelah itu kecuali keturunannya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Barakallahu fiik. Ada kemiripan sehingga keturunan-keturunan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam adalah keturunan orang-orang yang saleh tentunya. Barakallahu fiikum. Karena Allah menggantikan untuk beliau yang sebelumnya keluarganya, kaumnya enggan untuk mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang kita bacakan kemarin, wa habna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin wa Isma'ila wa Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wa jitabainahum wa hadainahum ila siratil mustaqim. Yani keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keturunannya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi. Demikianlah petunjuk Allah yang Allah hibahkan, yang Allah hadiahkan, anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku, seandainya mereka berlaku syirik. Barakallahu. Dan tentunya tidaklah mereka melakukan kesyirikan, yakni para anbiya war rusul. Barakallahu bikum. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka niscaya akan hancur gugur semua amal-amal yang pernah mereka lakukan. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, demikian juga telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh akan hancur seluruh amalan dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka Allah mengatakan ulaika alladziina aatainahumul kitaaba wal hukma wan nubuwwah. Mereka-mereka itulah para nabi yang disebutkan sebelumnya, yang Allah berikan kepada mereka al-kitab wal hukma, hikmah dan kenabian. Barakallahu fikum. Fa iyakfur biha haula. Kalau mereka-mereka ini berlaku kufur, yakni dimaksud adalah orang Makkah Quraisy pada saat itu. Kata Ibn Abbas, semuanya, bukan cuma orang Quraisy, tapi siapapun yang ada pada saat itu dari kalangan ahlu kitabnya dan ummiyun, barakallahu fikum, yang enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima petunjuk ini, fayakfur biha haula, tidak mau dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kami serahkan hidayah itu, kami berikan hidayah itu kepada satu kaum yang tidak mau mengkufurinya. Siapa mereka? Muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti muhajirin wal ansar. Mereka inilah yang tidak akan mau mengkafiri petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ulaika alladzina hadallah, mereka-mereka itulah yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Al-anbiya war rusul. Dan siapapun yang mengikuti anbiya war rusul mereka itulah yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bihudahu muqtadi, maka dengan petunjuknya kalian mestinya mengikut. Kita diperintahkan semuanya untuk mengikuti petunjuk. Barakallahu fikum. Fa bihudahu muqtadi. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah yang lainnya, wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah orang-orang yang telah kembali kepadaku. Kembali dengan keimanan, ketakwaan, amal saleh. Ulaika alladziina hadallahu fa bihudahum muhtadi. Barakallahu. Kita hanya diperintahkan untuk mengikut. Kulla as'alukum alaihi ajra, katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang menentang, kulla as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta upah dari kalian, tidak minta gaji, tidak minta iuran, tidak minta bayaran dari kalian atas penyampaian agama ini, penyampaian kebenaran ini, penyampaian al-haq ini. Tidak, aku tidak minta. Barakallahu bikum. In huwa illa dhikrul alamin. Yani tidaklah apa yang aku sampaikan ini kecuali sekedar peringatan bagi semesta alam, bagi orang-orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan, mengambilnya sebagai pelajaran dan nasihat, mengambilnya sebagai petunjuk. In huwa illa dhikrul alamin. Aku tidak minta dari kalian bayaran. Baik. Bayaran dan gaji datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Al-Qur'an yang dibawa sebagai peringatan. Masyaallah. Untuk orang-orang yang hidup pada saat itu. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang hidup setelahnya, semuanya diperintahkan untuk mengikut. Maka bagi siapa yang diberi hidayah, silakan dia bersyukur dengan hidayah itu. Barakallahu fikum, dan menjaganya. La haula wala quwata illa billah. Dan adapun orang-orang yang tidak mau menerima hidayah ini, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah peringatan. Al-Qur'an adalah petunjuk, Al-Qur'an adalah nasihat. Wallahu musta'an. Aini barakallahu fikum, nasihat dan pengingat untuk kita semuanya agar supaya kita mengikuti para anbiya war rusul yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, memang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Fabi hudahu muqtadi, dengan petunjuknya mereka hendaknya kalian mengikut. Kita tutup dengan para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.